Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Masih tentang cerita tentang peperangan antara kita dan iblis bersama tentara-tentaranya. Ini diceritakan oleh beliau. Ini kenyataan tentang strategi yang digunakan oleh syaitan untuk melumpuhkan, mengalahkan manusia. Kita sampai pada fasal yang baru terkait dengan al-lisan. Kata beliau rahimahullah, thumma yaqul, yakni iblis berkata kepada prajurit-prajuritnya, qumu ala saghril lisan, kamu awasi tapal batas lisan, jaga di situ. Fa innahu saghrul a'zam, karena sesungguhnya lisan adalah tapal batas yang paling besar. Wa huwa qibalatul malik, dia adalah penghubung, juru bicara malik, raja yang ada pada manusia, yaitu hatinya. Ingin tahu apa yang ada di yang dimaukan oleh raja tersebut, dengarkan apa yang ada di lisan, ucapan-ucapan dan perbuatan, ini kata-kata, kalimat yang keluar dari lisan tersebut. Nah, ini diumpamakan di dalam riwayat, hati itu seperti periuk dan ciduknya sendok untuk mengambil apa yang ada di dalam periuk itu. Hati itu adalah lisan. Ingin tahu hati seseorang, lihat ucapan-ucapan lisannya. Nah, hanya dengar ucapan-ucapan perkataannya, lisannya, perkataannya, cara bicaranya. Qala fa'ajru alaihi minal kalam ma yadurruhu wa la yanfa'u. Buat bergulir di lisan tersebut kalam, kalimat-kalimat yang merugikan, tidak bermanfaat bagi lisan tersebut, bagi orang yang mengucapkannya. Wamnauhu an yajri alaihi syai'un, an yajri alaihi syai'un mimma yanfa. Halangi, cegah, jangan sampai lisan itu mengucapkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Min dzikrillahi ta'ala, seperti zikir kepada Allah. Wastighfarhi, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai, jangan pernah dia minta ampun, istighfar. Watilawati kitabihi, jaga lisan itu jangan sampai dia membaca Al-Quran. Wanasihati ibadihi, cegah, halangi lisan itu jangan dia memberi nasihat kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wattakallum bil ilmi nafi, halangi dia, jangan dia mengucapkan, berbicara tentang ilmu yang bermanfaat. Mudzakarah, mungkin diskusi dengan sesamanya, thalabah. Wa yakunu lakum fi hadha thaghri amrani 'aziman la tubaluna bi ayyihima dhafartum. Hendaknya kamu punya, harus menguasai dua perkara besar terkait dengan tapal batas ini. Dan kamu tidak peduli, enggak usah pedulikan, jangan kamu pedulikan dengan yang mana kamu beruntung. Yang penting dua perkara ini harus kamu perhatikan. Yang pertama, ahaduhuma at-takallum bil batil, berbicara dengan kebatilan, mengucapkan kata-kata yang batil, menyuarakan hal-hal yang batil. Kalimat-kalimat, apakah itu pemikiran ataupun pendapat-pendapat yang salah, yang menyimpang terkait dengan nama dan sifat Allah, terkait dengan ayat-ayat Allah, terkait dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ya ini maupun dengan yang terkait hal-hal yang ada dalam agama ini, tentang syariat ini. Nah, nyanyian, lagu-lagu, syair-syair yang kata-kata yang tidak senonoh, dusta, dongeng-dongeng, khurafat. Fa innal mutakallim bil batil akhun min ikhwanikum wa min akbari jundikum wa awanikum. Orang yang berbicara dengan kebatilan, orang yang menyuarakan kesesatan, penyimpangan, kata kalimat-kalimat yang merusak, pemikiran-pemikiran ataupun pendapat-pendapat yang menyimpang, termasuk di situ dusta, nyanyian lagu-lagu musik ataupun kata-kata yang jelek, sumpah palsu ataupun termasuk di itu kata-kata yang kotor, cerita-cerita yang penuh dengan khurafat. Nah, itu adalah salah satu di antara saudara-saudara kamu. Wa min akbari jundikum wa awanikum, bahkan termasuk tentara dan penolong terbesar kamu. Wa tsani as-sukut anil haq. Yang kedua, diam dari kebenaran. Tahu itu benar tapi dia tidak menyuarakan, tidak menampakkannya. Fa inna sakit anil haq akhun lakum akhras. Karena orang yang diam dari kebenaran, tidak peduli dengan kebenaran, tidak menyuarakan, tidak membela, tidak menampakkannya, itu saudara kalian juga, tapi dia bisu. Ada syaitan natik, ada syaitan akhras. Syaitan natik itu yang tadi di atas, mutakallim bil batil, itu syaitan natik dari kalangan jin dan manusia. Yang di bawah ini syaitan akhras, dari kalangan jin dan manusia. Syaitan bisu, dibuat dia tidak berani untuk menyuarakan yang hak. Kama annal awwal akhun natiq, sebagaimana yang pertama itu adalah saudara kamu yang bisa bicara. Warubna marubama kanal akh athani anfa anfa'a ikhwa akhwatikum ikhwatikum lakum. Dan seringnya yang kedua, saudara kamu yang bisu ini jauh lebih bermanfaat dari saudaramu yang pertama. Kenapa? Jadi orang yang diam dari kebatilan itu jauh lebih berbahaya. Orang yang diam dari kebenaran itu jauh lebih berbahaya daripada, jauh lebih merusak daripada orang yang menyuarakan kebatilan. Karena mudah untuk menipu orang. Ini kebenaran, tapi orang ini kok diam. Jangan-jangan itu bukan kebenaran. Apalagi kalau dia diikuti. Maka dikatakan oleh, benar apa yang dikatakan oleh syaitan yang diceritakan oleh beliau ini. Syaitan natik itu kadang-kadang lebih bermanfaat daripada, itu bagi bermanfaat bagi siapa? Bagi syaitan dan tentara-tentaranya. Tahu itu benar, tapi dia diam. Tidak gubris, tidak peduli, tidak membela, tidak menyuarakan, tidak menampakkan itu benar. Nah, ini lebih berbahaya. Sehingga orang yang mengetahui, orang melihat, fulan tidak bicara tentang kebenaran, jangan-jangan itu bukan kebenaran, itu adalah batil. Amma sami'tum qawlan nasih. Apa kamu tidak pernah dengar orang yang menasihati berkata, al-mutakallim bil batil syaitanun natiq, wasakit anil haq syaitanun akhras. Orang yang bicara menyuarakan kebatilan itu syaitan yang pandai bicara, tidak bisu. Syaitan yang, orang yang diam dari kebenaran itu syaitan bisu. Syaitan juga tapi bisu. Mana yang lebih jelek? Syaitan bisu ini lebih berbahaya. Haribat, arribat. Ini pesan dari syaitan kepada prajurit-prajuritnya. Jaga oleh kalian. Tetap duduk. Awasi. Tapal batas tersebut. Ala hadith tagri. Jaga. An yatakallama bihaq. Jangan sampai dia bicara. Menyuarakan kebenaran. Au yumsika an batil. Atau dia diam dari kebatilan. Menahan diri dari kebatilan, tidak mengucapkan, menyuarakan kebatilan. Beda dengan syaitan natik. Hati-hati. Jangan sampai orang ini dia diam dari kebatilan, tidak menyuarakan kebatilan. Dan hati-hati, jangan sampai dia bicara dengan kebenaran. Buat sebaliknya. Jaga lisan tersebut, jangan keluar darinya yang hak. Wa zayyinu lahu at-takallum bil batil bi kulli tariq. Buat hiasi, kemas bagi orang tersebut agar dia berbicara dengan kebatilan, dengan semua cara, buat semuanya dia memandang indah, dikemas bahwa kamu bicara ini menyuarakan kebatilan, berarti kamu mencintai orang soleh. Misalnya apa? Kamu tawassul kepada orang soleh, datang ke kuburan mereka, itu artinya kamu memuliakan, menghormati para wali. Memuliakan Allah, kalau kamu berbuat syirik itu datang kepada syafi'ah, minta syafaat ke kuburan orang-orang soleh, para wali, para nabi, itu berarti kamu memuliakan Allah. Kita ini makhluk yang berdosa, enggak mungkin kita bisa langsung berhadapan minta kepada Allah, jadi harus pakai perantara, dikemas sampai pada tingkatan nanti juga kamu menafikan sifat-sifat Allah, itu artinya kamu bertauhid, mensucikan Allah. Qala rahimahullah wa khawwifuhu min at-takallum bil haqqi bi kulli tariq. Buat dia takut untuk menyuarakan kebenaran dengan apapun caranya. Kalau kamu nanti bicara dengan benar, kamu akan dikucilkan, dimusuhi. Kamu akan dituduh sebagai pengikut Wahhabi. Radikal, dianggap ekstrim, dianggap memecah belah persatuan. Dibuat takut, nanti kamu duniamu sempit, nanti kamu tidak bisa. Qala rahimahullah wa'lamu. Ini kata-kata syaitan juga. Wa'lamu ya baniya. Anna thaghra al-lisani huwa alladhi uhliku minhu bani Adam wa uqibuhum minhu ala manakhirihim finnar. Ketahuilah wahai anak-anakku, syaitan berkata kepada prajuritnya, putra-putranya, anak-anaknya, keturunannya, lisan itu, dengan itulah aku menghancurkan, membinasakan manusia. Matikan? Tidak. Dengan lisan itulah aku lemparkan mereka, dengan terjungkal mereka di wajah-wajah, muka-muka mereka ke dalam neraka. Aku sungkurkan mereka ke dalam neraka. Karena lisan. Ingat hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, amsik alaika hadza. Megang lisannya. Apa kita akan dihukum ya Rasulullah, disiksa karena apa yang kita bicarakan? Sakilat ka ummuk, kata Rasulullah. Wa hal yakubun nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang melemparkan, menyungkurkan manusia di muka-muka mereka tidak lain adalah panen-panen lidah mereka akibat lisan mereka. Dua yang paling banyak menyebabkan manusia terjungkal ke dalam neraka, mulut dan kemaluan mereka. Al-fam wal-farj. Dan hati-hati dengan lisan. Wa inna ar-rajul la yatakallamu bi kalimatin la yulqi biha balan yahwi bihi tahwi bihi ila jahannam sab'ina kharifan tahwi bihi finnar fi jahannam sab'ina kharifan. Betul, di orang itu bicara dengan satu kalimat yang tidak dia pedulikan, melemparkan dia ke dalam neraka sejauh 70 musim. Ingat kisah seorang ahli ibadah dan seorang ahli maksiat. sampai dia berucap, wallahi la yaghfiruka la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Saking semangatnya ibadah, saking semangatnya dia menegur temannya, aksir, berhentilah kamu dari maksiat tiap hari. Sampai teman yang bermaksiat ini jengkel, kamu seolah-olah diciptakan untuk mengawasi saya. Ini urusan saya dengan Allah. Tidak terima ditegur, tidak terima dinasihati. Biasa itu, ini watak manusia. Banyak kan seperti itu. Tidak terima. Nasihat itu, peringatan itu seolah-olah bukan untuk dia. Jadi para a'imah, para ulama kita mengingatkan, gimana kami duduk dengan orang-orang yang membuat kami senang, gembira, atau kami duduk dengan orang-orang yang membuat kami takut kepada Allah? Duduk dengan orang-orang yang membuat kalian takut. Duduk dengan orang-orang yang banyak bertaubat, karena mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya, membuat kamu selalu ingat dan waspada. Sehingga selamat dan aman dari ketertipuan. Nah, qala fakam li min qatilin aw asirin wa jarihin akhadzuhu min hadza thaghr. Lihatlah betapa banyak korbanku, betapa banyak tawananku, budak-budakku, betapa banyak orang-orang yang ini manusia-manusia yang sudah aku lukai melalui lisan ini. Sudah bah? Banyak. Seorang wanita sholat malam, sholatnya Masya Allah, siangnya puasa Masya Allah, tapi lisannya badi'ah, jelek lisannya pada tetangga, pada temannya. Ditanyakan ke Rasulullah SAW, hiya fitnar, dia di neraka, dia di neraka. Ahli ibadah tadi, sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu an, rawi yang menceritakan itu, awbaqat dunyahu wa akhirat, hancur, dia menghancurkan dunia dan akhiratnya sendiri ketika dia berani menyatakan, wallahi la yaghfirullakallah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah marah kepada orang demikian. Siapa kamu berani bersumpah aku tidak mengampuni si fulan? Qala wa usikum biwasiyatin. Ini pesan-pesan iblis kepada anak-anak dan prajurit-prajuritnya. Fahfaduha, jagalah oleh kamu. Apa gunanya ini semua? Supaya waspada, hati-hati. Ini bahaya, lisan ini senjata yang digunakan apa? Untuk masuk. Alat yang digunakan, pintu masuk yang digunakan oleh syaitan untuk masuk menghancurkan manusia. Bukan untuk membunuh kita. Fisik kita enggak. Tidak. Tapi untuk membunuh hati ini. Hati kita dibuat mati, kaku. Dan hati yang kalau sudah kaku, tidak ada tempat lain untuk menghancurkannya kecuali neraka. Qala fafaduha liyantiq ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimat. Hendaknya salah seorang dari kamu bicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan satu kalimat. Buat, bisikkan supaya saudaranya, temannya dari kalangan manusia mengucapkan satu kalimat, wa yakunul akhar, dan temanmu yang lain bicara ala lisani sami', berbicara melalui lisan yang mendengar. Fayantiqu bi istisaniha wa ta'dhimiha, lalu pendengar ini gerakkan dia untuk mengucapkan kata-kata pujian. Masya Allah, ini kalimat Masya Allah luar biasa, logis, masuk akal, sesuai dengan realita, kenyataan. Apalagi ketika dikemas dengan dalil. Ya ini Dalilnya Masya Allah, Al-Quran, Sunnah juga. Buat dia bicara dengan pujian-pujian membuatnya baik, memandang baik. Wa ta'zimiha, dan membuatnya mengagungkan kalimat-kalimat tersebut. Wa ta'ajjub minha, dan merasa takjub, kagum. Masya Allah, orang ini orasinya, subhanallah. Buat sedemikian rupa, padahal yang diucapkan itu batil. Wa yatlubu min akhihi adataha, dan buat supaya dia meminta diulangi. Tadi kalimat tadi kok bagus sekali. Padahal kalimat-kalimat yang batil. Ini syaitan. Trik iblis supaya yang bicara mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, kemudian yang mendengar dihasung untuk memuji dan mengucapkan kata-kata yang membuat seakan-akan kalimat yang batil ini tadi adalah perkara yang menakjubkan. Qala wa kunu a'wanan 'alal insi bi kulli tariqin, dan hendaknya kamu menjadi penolong terhadap manusia dengan segala macam cara. Jadilah kalian saling membantu, ta'awun untuk menghancurkan manusia tersebut dengan membuat dia semakin bisa ditarik, diseret ke neraka sebanyak-banyaknya. Wadkhulu 'alaihim min kulli bab, dan masukilah mereka dari semua pintu. Waq'udu lahum kulla marsad, duduklah untuk mereka di semua tempat-tempat pengintaian, intai mereka. Ama sami'tum qasami, apa kamu tidak dengar sumpahku? Alladhi aqsamtu bihi li rabbihim haitsu qultu, ketika aku bersumpah dengan perkataan itu kepada Rabb mereka, ketika aku berkata sebagaimana dalam ayat, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah iblis. Betul-betul dia akan bertekad untuk menghalangi manusia di jalan yang lurus. Imma mereka lambat untuk sampai tujuan, atau mereka dilemparkan keluar dari jalan yang lurus itu, terjungkal. Dia akan berusaha manapun juga. Qala ma tarau aw ma tarauni qad qa'adtu li ibni adam bi turuqihi kulliha, apa kamu tidak lihat aku betul-betul duduk menghalangi jalan-jalan bani Adam, semua jalan yang dia tempuh aku akan duduk di depannya menghalangi dia. Fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairi, tidaklah aku terhalang, lolos, luput dariku satu jalan melainkan aku duduk di jalan yang lain. Ketika gagal di sini, aku akan tempuh duduk di jalan yang berikutnya. Hatta usiba minhu hajati aw ba'dha, sampai aku betul-betul mendapatkan apa yang aku perlukan, semua atau sebagian. Imma dia kafir keluar bersamaku selamanya dalam neraka ataupun tidak. Yang penting dia celaka, tidak meraih kesempurnaannya, tidak mendapatkan keuntungannya. Aku rugi, dia juga tidak boleh untung. Ini hasadnya syaitan. Aku sudah dapatkan laknat, aku sudah dapatkan pengusiran, permusuhan sampai kiamat, tidak dapatkan surga, mereka juga tidak boleh. Waqad hadzarahum dzalika rasuluhum sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga sebetulnya sudah dinasihati, sudah diperingatkan mereka oleh rasul mereka, mentahdir mereka dari upaya-upayaku. Di mana ketika itu dia berkata kepada mereka, qala lahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innasyaitan qad qa'ada li ibni adam bi atruqihi kulliha, sungguh syaitan itu betul-betul duduk menghalangi bani Adam di semua jalan yang mereka tempuh. Faqa adalahum bi tariqil Islam, dia duduk menghalangi manusia di jalan Islam. Maksudnya faqala atuslim wa tadwa wa tadaru dinaka wa dina abaik, ngapain kamu kok masuk Islam? Kamu tinggalkan agama nenek moyang dan leluhurmu, warisan budaya. Kenapa kamu tinggalkan? Fakhalafahu aslam. Dia menyelisihi, menolak dan tetap masuk Islam. Faqadalahu bi tariqil hijrah. Lalu syaitan duduk di jalan hijrah. Sudah masuk Islam, berada di negeri kufar, tidak bisa melaksanakan agamanya dengan sempurna, ingin hijrah. Faqala, syaitan pun datang. Atuhajir. Kamu mau hijrah? Wa tadaru ardaka wa sama'ak. Kamu tinggalkan tanah airmu, kamu tinggalkan negerimu, kamu tinggalkan udara, langit-langitmu dahulu yang di situ kamu dibesarkan, tanah tumpah darahmu. Yang di situ kamu dahulu bersama orang tuamu, handai tolanmu. Faqala fa huwa hajar. Dia tetap menyelisihi lalu hijrah. Faqala lahu bi tariqil jihad. Maka syaitan pun datang menghalangi dia di jalan, menunggu dia di jalan jihad. Faqala atujahidu fatuqtal fayuqsamal mal wa tunkah az-zawjah. Kamu mau berjihad, nanti kalau kamu mati hartamu dibagi dan istrimu dinikahi, anak-anakmu jadi budak orang lain kalau punya anak. Subhanallah, ini trik dan cara-cara syaitan dengan segala macam cara. Pintu zakat, dari jalan zakat dia pun akan datang. Ngapain kamu zakat? Kamu susah payah cari uang, pontang-panting cari minyak meras keringat, susah payah pagi sore untuk keluar rumah, jauh kadang-kadang nyerempet-nyerempet bahaya, hujan-hujanan, berjualan, atau kamu misalnya menanam, atau kamu misalnya memelihara ternak. Ngapain kok zakat? Sudah susah payah kamu memelihara, mengembangkan, rugi kamu nanti, hartamu berkurang. Kan semua dikemas lagi, semua kan sudah ada jatahnya, ngapain kamu susah-susah payah memberinya bagian hartamu? Belum lagi yang lain, sedekah, haji, salat. Fahakada, demikianlah pesan iblis kepada prajurit dan anak-anaknya. Faq'udu lahum bikulli turuqil khair. Dudukilah jalan-jalan kebaikan yang mereka tempuh. Para thalabah lebih-lebih. Jiwa mainnya, bebasnya, pengin taunya dimanfaatkan oleh syaitan. Nafsu manusia, cintaan mereka terhadap dunia, nafsu mereka yang lemah dan ammaratun bisu, itu dimanfaatkan. Sudah dapatkan satu lembah emas, masih pingin dua. Begitu juga, sudah puas dapatkan fasilitas untuk main ini, masih kurang. Pingin tahu sih, gimana sih permainan di tempat ini dengan alat ini. Nah, dan dia selalu berusaha supaya hati-hati yang masih bersih itu, jiwa-jiwa yang masih bersih itu bisa diseret. Kalau kamu masih terus menghafal Al-Quran jadi santri, besok kamu jadi apa? Kamu enggak punya pendidikan, enggak punya gelar, mau makan apa besok keluargamu? Mau dikasih jajal ke kertas kitab? Nah, selalu dikemas seperti itu. Ngapain kamu untuk dakwah? Sudah banyak doktor, banyak mubaligh, banyak Kamu siapa mau menjadi da'i? Dia berusaha untuk menghalangi. Fa idza arada ahadum man yatasaddaqa fa'udu lahu 'ala tariqis sadaqah. Ketika ada salah seorang dari mereka untuk bersedekah, ingin bersedekah, halangilah dia. Duduklah kamu di jalan sedekah itu. Buat wa qulu lahu fi nafsi. Katakan dalam, bisikan dalam jiwanya, atukhrijul mal fatabqa mithla hadzal sa'il. Ngapain kamu keluarkan harta, nanti kamu jadi seperti dia, miskin. Watasir bimanzilatihi anta wa huwa sawa. Kamu dan dia nanti akhirnya sama, sama-sama jatuh bangkrut, sama-sama jadi miskin. Bahkan dikemas lagi. Ketika mungkin ada yang mungkin karena mungkin salah manajemen, memang rajin berzakat, rajin sedekah, bangkrut. Tapi bukan karena zakat dan sedekahnya, dikemas. Lihat tuh, dia tadinya miliarder. Gara-gara kebanyakan zakat tuh akhirnya bangkrut. Kalau kamu zakat juga nanti kamu jadi seperti dia. Awama sami'tum ma alqaitu 'ala lisani rajulin sa'alahu akhar an yatasaddaqa 'alayhi faqala hiya amwaluna in a'tainakumuha sirna mithlakum. Kamu enggak dengar apa yang aku lemparkan ke lisan orang yang dimintai? Orang kaya yang didatangi seorang miskin, lalu orang kaya itu berkata, ini harta kami, kalau kami berikan kepada kamu nanti kami akan jadi seperti kamu. Makanya kamu belajar yang rajin, kerja yang bagus, jangan malas-malasan. Ngapain kamu nyantri sana keluar jadi kuliah sana cari ilmu, jadi dokter, jadi insinyur. Itu akibatnya kamu nyantri. Qala waqudu lahum bi tariqil hajj. Dudukilah jalan-jalan haji. Ketika mereka ingin haji, faqulu tariqahu makhufatun musyiqqah. Jalan menuju haji itu menakutkan, menyulitkan. Hatta sekarang pun sudah ada kapal. Nanti kalau kamu tenggelam, kapalnya terbakar, kalau namanya pesawat jatuh gimana? Kan sudah banyak. Ada yang jatuh di Salem, di Kolombo, ada yang jatuh di sini, enggak jadi berangkat, atau kamu udah pulang. Tinggal nama. Atau kamu di jalan dirampok. Apalagi zaman itu. Ya ta'arradu salikuha li talafin nafsi wal mal. Orang yang menempuh jalan haji itu berhadapan dengan risiko hilang jiwa dan hartanya. Mati di jalan, apalagi ketika waktu itu. Dari Madinah saja ke Mekah itu masih berhari-hari waktu itu. Apalagi yang dari Syam, dari Irak, sebulan perjalanan. Dari Yaman. Wa hakadha faqudna. Baik. Qala wa hakadha faqudu ala sa'iri turuqil khairi bitanfir minha wa dzikri su'ubatiha wa afatiha. Demikianlah, duduklah kamu di semua jalan kebaikan, termasuk jalan ilmu, jalan dakwah. Buat mereka lari dari jalan tersebut dengan menyebut-nyebut, mengingat, membuat dia ingat betapa sulitnya jalan dakwah, jalan talabul ilmi ini. Enggak, bukan permadani yang kamu rasakan, jalan berduri, jalan mendaki sulit. Kamu enggak bisa main, enggak bisa santai. La yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu enggak bisa diambil, enggak bisa diperoleh dengan badan yang santai, malas, main. Ingat, jiwa manusia itu sekali dikasih main, masih pengin main. Itu betul. Gimana caranya? Makanya mujahadatun nafs. Para talaba yang sudah mulai akil, sudah mulai baligh, pahami ini. Di situ mujahadah jihad. Di usia kecilnya. Ibnu Abbas. Tidak lekang untuk mengintai bagaimana Rasulullah pun, amalan Rasulullah sehari-hari. Nekat ikut malam ketika Rasulullah di rumah bibinya Maimunah, beliau ikut. Gimana sih Rasulullah di rumah malam-malam? Tidur semua. Agak tengah malam sedikit Rasulullah bangkit. Abdullah bin Abbas di situ lihat, segera menyiapkan air wudu untuk Rasulullah. Di saat beliau sudah mulai balik, ketika disebutkan beliau ditinggal Rasulullah wafat, beliau masih berusia 10 tahun. Kita ingat hadis kuntu radifan Nabi SAW, kuntu khalfan Nabi SAW, faqala ya hulan. Itu usia beliau ketika itu masih 10-an tahun. Usia-usia emas. Dalam momen yang betul-betul menggugah, menyentuh. Sehingga betul-betul terekam dalam benak Ibn Abbas. Sampai kepada kita. Kuntu khalfan Nabi SAW. Faqala li ya hulan. Panggilan yang menunjukkan keakraban, kedekatan. Sepupu beliau. Rasulullah SAW sepupu Ibn Abbas, putra pamannya. Ya gulam inni wa'allimuka kalimatin. Nah, aku ajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Dihafal oleh beliau, diingat oleh beliau. Di betul-betul beliau terapkan. Ini juga buat para mudarris. Mudarrisat. Ketika memberikan nasihat itu betul-betul pada saat-saat yang betul-betul menyentuh, membuat dia merekam, mengendap dalam alam bawah sadarnya untuk kemudian itu muncul di suatu ketika, sering saat-saat dia mungkin pagi atau apa. Ini konsep ini ada dalam agama kita, tapi orang lain yang menerapkannya. Mungkin pernah saya ceritakan, orang kafir setiap muridnya datang, subhanallah, pagi-pagi bertemu, kamu anak baik. Kalimat kita apa? Anta waladun salih. Anta bintun salihah. Itu kalimat membuat dia apa? Tersugesti bahwa dia anak yang baik. Dia akan perhatikan itu. Apalagi ketika mungkin dalam keadaan momentum diajak main, ngobrol, masuk nasihat, terekam sampai dia dewasa. Itu yang dirasakan oleh Ibn Abbas. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha faq'udu ala sa'iri turuqil khairi bitanfir minha wa dhikri su'ubatiha wa afatiha. Demikianlah, duduklah di jalan-jalan kebaikan semuanya dengan upaya membuatnya mereka lari dari jalan tersebut. Sebut-sebutlah kesulitan-kesulitan dan gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Aku belajar, enggak bisa main, enggak bisa menikmati yang lain. Ya, nah. Jadi santri nanti mau jadi apa? Kerjanya apa? Apalagi enggak punya ijazah. Tsumma qudu lahum ala turuqil ma'asi fahassinuha. Kemudian duduklah kamu di jalan kemaksiatan. Ini rangkaian ini sebagian menjelaskan apa yang disebutkan, menafsirkan ayat Allah yang berikut disebutkan oleh beliau, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Setelah dari arah kanan menghalangi mereka untuk berbuat baik, jadi lambat, jadi takut, kemudian datang dari arah kiri, dibuat mereka supaya senang mengerjakan kemaksiatan. Hiasilah oleh kamu kemaksiatan itu, berikan embel-embel supaya orang tertarik, musik-musik islami, nyanyi-nyanyi islami, apalagi pacaran islami, apalagi nanti lagi judi islami. Dikemas drama-drama islami, sandiwara islami, apalagi film-film islami. hasinuha fi a'yuni bani Adam, buat mereka memandang indah. Wa zayyinuha fi qulubikum, hiasi kemaksiatan itu di dalam hati mereka sehingga mereka tertarik, senang. Waj'alu akbar a'wanikum ala dhalika an-nisa, dan jadikan pembantu terbesar paling utama, pendukung utama, kaum wanita. Li'annahunna fitnah wa adhar ala rijal, dan sangat berbahaya bagi laki-laki. Famin abwabihinna fadkhulu alaihim, dari pintu mereka lah, melalui mereka lah kamu bisa masuk menghancurkan manusia. Fani'mal qaum hunna lakum, sebaik-baik teman penolong untuk kamu adalah mereka, kaum wanita. Ma ra'aitu adhhab li rubbi rajulin hazim min ihdakunna aw kama qala alaihi as-salatu wassalam, aku tidak pernah melihat yang lebih hebat menghancurkan, menghilangkan akal orang yang hazim sekalipun, laki-laki yang punya kekuatan, kemauan yang hebat, cerdas, itu bisa terjungkal karena wanita. Nah, dikasih senyum, dikasih lirikan, nah, dikasih air mata, sudah. Tapi itu kalau hati itu hidup dan bersih, seputih kertas, seputih kapas, sebening cermin, satu goresan yang kecil, satu titik yang kecil itu sudah membuat hati itu sudah ternoda. Sehingga ketika pun berpapasan itu sudah membuat gelagapan dan membuat gelap, kacau hati itu. Itu hati yang masih hidup. Sehingga seorang pemuda betul-betul menangis duka, sangat-sangat sedih. Tidak sengaja terlihat dia tangan seorang gadis ketika dia sedang ihram, tawaf di Ka'bah. Luar biasa takutnya dia. Sampai Imam Syafi'i diceritakan hilang 40 masalah agama ketika tidak sengaja melihat aurat seorang wanita tersingkap. Tidak sengaja. Itu sudah hilang 40 masalah. Bagaimana dengan yang sengaja? Padahal beliau satu malam bisa mengeluarkan 1000 faedah hadis. Dari satu hadis, tidak keliru, dari ya Aban Numair ma fa'ala Nughair. Ya Aban Numair, apa ceritanya burung kecil ini kok mati? 1000 faedah hadis dari satu hadis ini beliau satu malam. Dalam keadaan beliau habis barunya ini sakit, nginap di rumah Imam Ahmad rahimahumullah. Tapi bisa hilang 40 masalah agama hanya ketika tidak sengaja melihat. Ini pedas ya. Kita disindir sebetulnya memang. Buat orang-orang yang masih hidup dan ingin jaga hatinya, ini sindiran pedas. Memang enggak manis. Belajar agama itu memang ada kalimat-kalimat terhib, terhib. Kita selalu senang dengan yang manis-manis yang buat kita maghrur, tertipu, GR. Allah kan Maha Pengampun, sudah dijelaskan oleh beliau. Kita merasa amalan-amalan kita selama ini bisa menutupi dosa-dosa kita. Ayat-ayat kan ada, innal hasanat yudhibna sayyiat. Saya juga fardhu ain 5 kali sehari semalam. Yakin Allah menerima? Antara subuh sampai zuhur berapa dusta yang kita lakukan? Yakin Allah menerima? Sementara Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dosa besar enggak kita langgar? Kita langgar. Namimah. Bahkan mungkin ketika dalam kamar mandi, dosa besar juga kita lakukan. Buang air kecil tidak bersih. Padahal itu salah satu sebab adab kubur. Belum lagi yang lain. Koreksi kita. kaki para thalabah. Betul berat perjuangan antum. Semakin antum ingin membersihkan hati, semakin gencar syaitan untuk menyerang. Dan nanti akan beliau sebutkan juga, mungkin atau sudah lewat, syaitan itu anjingnya manusia, serigalanya manusia, dzibul insan. Dia pasti akan berusaha dengan cara apapun untuk bisa. Nah, ibaratnya seperti digambarkan oleh beliau, ketika ada ini setan anjing itu kalau ngintip selalu mendekati kita, gonggong, walaupun dia berharap memberikan sesuatu yang ada pada kita. Nah, kalau dia sudah dapat baru dia pergi. Itulah setan. Kalau sudah berhasil dia mendapatkan apa yang diinginkannya, hati-hati yang bersih itu jadi rusak, jadi sarang, jadi tempat bagi dia, selesai dia. Tenanglah, pergi dia. Pergi apa? Bukan untuk anu, karena itu sudah jadi tempat dia. Nah, antum para thalabah butuh perjuangan, dan tidak ada yang bisa menolong kecuali yang memegang ubun-ubun anjing itu, yang menciptakan anjing tersebut. Ini syaitan ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Perbagus ibadahnya, perbagus adab kepada Allah. Antum malu melihat terlihat auratnya di depan orang lain, lebih-lebih di hadapan Allah walaupun sendirian. Antum ingin diperhitungkan sebagai orang yang sopan di hadapan orang lain, di hadapan Allah lebih-lebih. Nah. Qala rahimahullah, "Sumalzamu thaqral yadain war rijlain." Kemudian tekuni, tetap kamu berada di tapal batas dua tangan dan kaki. "Famna'uha an tabtisha bima yadurukum aw tamshi fihi." Cegah, jangan sampai tangan-tangan itu menyentuh atau memegang, memukul, menggenggam sesuatu yang ini dengan sesuatu yang mengerugikan kamu. Jangan buat dia berbuat baik, halangi tangan itu berbuat baik, halangi kaki itu berbuat baik, buat dia jangan mau ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Biasakan dia ke tempat yang jelek, ke mall, ke pasar. Plesiran, keluyuran. Studi alam. Rihlatu ummati al-jihad. Rihlahnya umatku dalam jihad. Boleh. Tapi ingat jiwa manusia itu, kasih satu pinginnya dua. Dan setiap yang boleh itu terus. Dan ingat, ilmu itu la yunalu bi rahatil jismi. Baik. Qala rahimahullah. Kalau kita ingat seperti ini, para a'immah kita, mereka habiskan, mereka tebus dengan jiwa raga mereka. Ingat kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Bersama 400 orang dia menyerbu ke puluhan ribu tentara Romawi dalam Yarmuk. Peristiwa Yarmuk. Sampai sepupunya Khalid bin Walid yang jadi panglima ketika itu menahan. Ittaqillah ya Ikrimah. Khawatir sepupunya ini nekat, menurut dia. La ya Khalid, tidak. Kau tahu dulu aku dan abiku Abu Jahal luar biasa memusuhi Islam dan muslimin, memerangi Allah dan Rasulnya. Sekarang biarkan. Menebus dengan dirinya, biar hancur dulu. Lihat, sampai disebutkan tidak ada satu jengkal pun dari tubuhnya sekecuali penuh luka, hampir tidak terdikenali lagi. Ikrimah radhiyallahu anhu, yang dalam riwayat yang lemah disebutkan Rasulullah bermimpi melihat setan dan kurma milik Abu Jahal. Qala wa'lamu anna akbar a'wanikum ala luzumi hadha thuhuri musalahatun nafsil ammar. Dan ketahuilah, pembantu utama kamu juga untuk menekuni, untuk bisa tetap mengintai tapal batas ini, semua tapal batas ini mulai dari mata, telinga, lisan, dan tangan dan kaki, musalahatun nafsil ammarah, berdamaian, gencatan senjata kamu dengan nafsul ammarah, buat perjanjian damai. Fa'inuha, bantulah dia, wasta'inu biha, dan kamu minta bantuan. Apa yang diinginkan oleh nafsul ammarah? Ingat jiwa kita, kita ini makhluk yang dhaif, lemah. Nafsu itu ammaratun bisu, pinginnya enak, pinginnya santai, pinginnya ringan, pinginnya mudah, tanpa beban, tanpa kesulitan. Bantu dia menuruti seleranya, dan kamu minta bantuan. Wa amidduha wastamiddu minha, dukung dia, berikan bantuan, dan kamu minta bantuan dengannya. Wa kunu ma'aha ala harbin nafsil mutmainnah, bergabunglah kamu, bersatu padu kamu dengan nafsu ammarah untuk menghancurkan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tentram, yang selalu tenang dengan zikrullah. Fajtahidu fi kasriha wa ibtali quwaha, bersungguh-sungguhlah untuk menghancurkan nafsu mutmainnah itu dan melenyapkan kekuatannya. Wala sabila ila dhalika illa biqat'i mawaddiha anha, tidak ada jalan untuk menghancurkan kekuatan nafsu mutmainnah ini kecuali dengan memutus mata rantai supply untuk nafsu mutmainnah tersebut. Apa? Ilmu nafi'. Fa idzan qata'at mawaduha wa qawiyat mawaddu nafsil ammarah, kalau sudah dia terputus bala bantuan unsur-unsur yang mendukung menguatkan nafsu mutmainnah, akan kuatlah unsur-unsur nafsu ammarah, seleranya mulai, dia akan bisa menuruti nafsunya, seleranya, kemauannya. Wan ta'at lakum a'wanuha, akan tunduk pula kepada kamu pembantu-pembantunya. Fastanzilul qalba min hisnihi wa'ziluhu an mamlakatihi. Nah, kalau sudah demikian, kamu bisa lengserkan hati itu dari singgasana kerajaannya, bentengnya, dan bisa kamu jatuhkan dia dari kedudukannya sebagai raja. Tadinya dia penguasa, perintah-perintahnya berlaku untuk mata, telinga, dan tangan dan kaki, tapi setelah dia jatuh takluk, dikuasai oleh nafsu ammarah, apa jadinya? Hati itu hanya mengikuti kemauan nafsu ammarah. Tumpul. Wa wallu makanahu nafsal ammarah, jadikan penguasa, jadikan pada posisinya, tempatnya itu tadi, singgasana itu tadi, yang berkuasa adalah nafsu ammarah. Hati jadi budaknya, tawanannya. Fa inna ta'muru bima tahwaunahu wa tuhibbunahu, karena nafsu ammarah itu akan menyuruh, memerintahkan apa yang kamu sukai, apa yang kalian cintai. Wala taji'ukum bima takrahunahu albatta, dan tidak mungkin nafsu ammarah itu akan membawakan, mendatangkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian sukai sama sekali. Betul, ingat ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, ingat ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita mati masih jahil, belum kenal dengan dakwah ini, kemana kita? Ma'annaha la tukhalifukum fi syai'in tusyiruna bihi 'alaiha. Seiring dengan itu, dia tidak akan menyelisihi kamu dalam setiap perkara yang kamu arahkan. Bal idza asyartum 'alaiha bi syai'in badarat ila fi'lihi. Bahkan ketika kamu mengarahkan dia kepada sesuatu yang kalian mau, dia akan bersegera. Fa idzan ahsantu ahsastum minal qalbi munaza'atan ila mamlakati. Ketika kamu merasa melihat hati itu mulai punya kemauan, keinginan untuk merebut kerajaannya, wa aradtumul amna min dzalik, kamu ingin aman, faq'udu fa'qudu atau fa'qidu bainahu wa bainan nafsi aqdan nikah. Ketika kamu lihat-lihat kelihatannya rajanya mulai bangkit, mulai ingin merebut kerajaannya kembali, ingin kembali kepada singgasananya, maka kalian buatlah akad nikah antara nafsu ammarah dengan hati tersebut. Jadikan nafsu ammarah itu pengantin wanita, hiasi, dandani dia secantik-cantiknya, fazayyinuha wa jammiluha, hiasi dan dandani dengan secantik-cantiknya, wa aruha iyah fi ahsani surati arusin tujad, dan perlihatkan nafsu ammarah itu kepada hati bahwa ini adalah bidadari yang paling cantik yang kamu pantas untuk menikahinya. Jadi pengantin wanita yang tercantik yang pernah ada di muka bumi, buat sedemikian rupa. Waqulu lahu, dan kalian bisikkan ke dalam hati itu, dzuq fa'ma hadzal wisal, nikmatilah hubungan kalian ini. Wattamattu bihi hadhil arus, bersenang-senanglah dengan pengantin wanita ini. Kama dzuqta ta'mal harbi, kalau kamu dulunya semangat jihad, bertempur sampai luka-luka, hebat kamu menyerang musuh, sekarang nikmati bersenang-senang dengan bidadari ini. Wa basyarta mararata ta'ni wa dharb, sebagaimana kamu merasakan nikmatnya, lezatnya rasa sakit, tikaman, goresan, luka, seperti itu nikmatilah kesenangan bersama bidadari yang namanya adalah nafsu ammarah ini. Thumma wazin, kemudian kamu timbang, bisikan oleh mereka, kamu timbang wahai hati, lihatlah, baina lidzati hadhil musalamah, betapa lezatnya perdamaian ini, wa mararati tilkal muharabah, betapa pahitnya peperangan yang kamu gelar selama ini, kan capek kamu. Nikmati sekarang kamu damai, santai, ada bidadarimu. Fada'il harba tada' awzara, tinggalkanlah peperangan, biarkan dia selesai, berhenti. Falaisat biyaumin wa yanqadi, biarkan dia tidak hanya sehari, karena apa? Peperangan itu tidak akan sehari dua hari selesai. Peperangan antara kamu dengan musuh-musuhmu itu tidak akan sehari dua hari selesai. Innama huwa harbun muttasilun bil maut, intabih fara talabah, peperangan kamu, peperangan kita itu sampai mati, bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, sampai mati pasti ajalmu. Sudah pasti ajal kita? Tidak, selama itu kita siap siaga. Waqawaka tad'uf an harbin da'im, dan kekuatanmu, kamu itu lemah wahai manusia, kamu itu tidak kuat, tidak punya, tidak bisa akan perang selamanya. Nah, kita berdamailah, nikmati mantin wanita ini. Wasta'inu ya baniya bijundaini azimaini lan tughlabu ma'ahuma, dan cari bala bantuan wahai anak-anakku dengan dua tentara besar yang kamu tidak akan terkalahkan lagi setelah itu dengan kedua-duanya, jundul ghaflah wa jundus syahwat. Ini yang dimaukan oleh syaitan. Fa'tabiru ya ulil albab, naktafi ala hadzal qadar, nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha ilaha anta astaghfiruka.